lama-lama ku rindu akan kehadiran dirimu. Ku terhimpit kesunyian malam karena kau tak ada di sisiku. Oh kekasih, aku pejamkan mata ini, bayangmu menjelma.